di dalam tidur, di dalam doa, kita berjanji. Kita bersama, kita bersatu, bergandeng tangan. Di alam nyata, apa yang terjadi? Buah semangka berdaun sirih. Aku begini, engkau begitu, sama saja. Di dalam tidur, di dalam doa, kita berjanji membuka pintu, buka jendela bersama-sama. Tapi lihatlah apa yang terjadi, kita terkadang berbeda rasa. Aku begini, engkau begitu, sama saja. Ibu bapaku, ayah bundaku, entah kemana. Ingin bertanya, aku tak tahu pada siapa. Air mata dan air matamu, apalah gunanya? Engkau begitu, aku begini, sama saja. Kita terkadang berbeda rasa. Aku begini, engkau begitu, sama saja. Ibu bapaku, ayah bundaku, ingin bertanya, aku tak tahu pada siapa. Air mataku dan air matamu, apalah gunanya? Aku begini, engkau begitu, biarkanlah. Oh, ibu bapaku, ayah bundaku, entah kemana.